Yang terang bikin terbayang, yang gelap bikin kita hilaf. Saya hadirkan dua orang artis kebanggaan Indonesia. Via Valen with Wandra Wanada. Thank you. See ya.